وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Kita teruskan kembali pembahasan kita, pembahasan fikih kitab Durrul Bahiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Terakhir kita bahas yaitu masalah yang berkaitan tentang permasalahan al-iddah, al-ihdad. Tentang al-ihdad. Soal yang kemarin yang berkaitan tentang al-ihdad, sebagaimana dikatakan bahwa al-ihdad itu umum untuk perempuan, baik yang di sana madkhul biha ghair madkhul biha, kabirah atau saghirah, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keumuman, la tuhiddu imra'atun ala mayyit fawqa thalathin illa ala zawj 14 wa 10. Naam, bahwa seorang perempuan tidak boleh berkabung ala mayyit fawqa thalathin, lebih dari 3 hari, kecuali ala zawj 14 wa 10, 4 bulan 10 hari. Dan la tuhid imra'atun, di sini umum setiap wanita, madkhulan biha au ghair madkhulan biha. Nah, sedangkan yang di sana yang ghair madkhul, yang tidak ada iddah, itu apabila iddah mutallaqah, ya ini seorang suami yang mentalak istrinya, dia belum dukhul. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nabi, idha tallaqtumun nisa, fatalliquhunna. Ya ayuhan nabi, ayatnya apa tuh? Yang berkaitan tentang tidak ada iddah. Nah, ayyuhalladzina amanu, idza nakahtumul mu'minat, thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha. Asyahid, ayyuhalladzina amanu, idza nakahtumul mu'minat, thumma talaqtumuhunna. Asyahid huwa, thumma talaqtumuhunna. Yaitu ditalak. Nah, berbeda dengan mereka yang suaminya meninggal, baik dia sudah dukhul ataupun belum dukhul. Nah, permisalan yang telah dimisalkan terdahulu, ini seseorang yang akad, terus suaminya meninggal. Nah, apakah ada iddah atau tidak? Dulu pernah jelaskan bahwa di sana tidak ada iddah. Yang rajih itu ada iddahnya. Berapa iddahnya? 4 bulan 10 hari. Nah, karena harus bisa dibedakan antara iddahnya yang mutallaqah dan iddahnya perempuan yang ditinggal mati suaminya. Perempuan yang ditinggal mati suaminya, nah, kalau sudah akad itu suaminya, nah, kemudian sebelumnya dia meninggal sebelum dukhul, maka tetap ada iddahnya, yaitu 4 bulan 10 hari. Bahkan Ibnu Qudamah rahmatullahi taala alaih mengatakan ijma para ulama bahwa iddah al-hurrah al-muslimah yang di sana tidak hamil, yang meninggal suaminya 14 wa 10 madkhulan biha au ghair madkhulan biha, sawa'un kana kabirah baligha atau saghirah lam tabluh. Jazakumullah khair tanbih ini. Ini membedakan antara perempuan yang ditalak oleh suaminya dan perempuan yang suaminya meninggal. Nah, sebagaimana yang telah kita terji bahwa perempuan yang ditalak oleh suaminya dan belum dukhul, belum dukhul. Nah, maka apakah ada iddah atau tidak? Yang rajih sebagian dalam ayat itu tidak ada iddahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha." Naam. Dari sini tidak ada khilaf. Yang khilafnya apakah dukhulnya tadi yaitu jima atau dukhulnya berduaan, khulwah. Naam, yang rajih dukhulnya adalah dengan jima. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Min qabli antamassuhunna." Min qabli ta antamassuhunna. Para ulama mengatakan bahwa al-masah di sini, al-mas di sini yaitu al-jima. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala tamassuhunna al-mas" di sini. Saya ulangi, "Min qabli antamassuhunna." Para ulama menyatakan bahwa al-mas di sini adalah al-jima. Sebagian para ulama mengatakan al-mas di sini yaitu tadi khulwa, berduaan di kamarnya, itu sudah madkhul biha. Tapi yang rajih adalah al-jima. Al-mas di sini adalah al-jima. Min qabli an tamassuhunna. Nah. Fahim tum jawabannya soal ini? Saya ulangi bahwa perempuan yang ditinggal mati suaminya, itu dia ada iddahnya 4 bulan 10 hari. Baik madkhulan biha au ghair madkhulan biha. Naam, saghirah au kabirah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yani walladzina tawaffana minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 14 wa 10. Dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yani Nabi mengatakan, "La tuhiddu imra'atun 'ala mayyit fawqa thalathin illa 'ala zawjin 14 wa 10." Imra' di sini adalah umum, madkhulan biha atau ghair madkhulan biha, dan ijma para ulama sebagaimana yang tadi disebutkan, yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimatullahi taala alaihi. Naam. Sedangkan yang tidak ada iddahnya yaitu perempuan yang di apa? Ditalak oleh suaminya dan belum dukhul. Dan belum dukhul. Naam. Belum dukhul, ya. Sudah akad. Akadnya belum dukhul. Suaminya mentalak istrinya. Belum jima, mentalak istrinya. Maka tidak ada iddah. Istrinya di sini tidak ada iddah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sebutkan, "Tsumma talaqtumuhunna min qabli antamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha." Nah, sedangkan mereka yang suaminya meninggal ada sudah madkhul ataupun belum dukhul, maka tetap ada iddah. Sehingga ini membedakan antara perempuan yang ditalak dan perempuan yang suaminya meninggal. Suaminya meninggal umum, dukhul atau belum dukhul ada iddahnya. Sedangkan yang ditalak, maka ketika yang kalau yang belum dukhul, maka tidak ada iddahnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi disebutkan bahwa permisalan yang Ustaz dulu misalkan, seseorang yang sudah akad kemudian tiba-tiba meninggal suaminya, maka istrinya ada iddah tidak? Dulu Ustaz usahakan tidak ada iddah, yang rajih ada iddah karena dia tidak ditalak oleh suaminya. Suaminya meninggal. Sedangkan dia sudah akad kemudian belum dukhul, mentarak istrinya, ada iddah tidak? Tidak ada iddah. Tidak ada iddah. Dukhul tadi adalah al-jima. Baik. Apa yang mengharuskan, apa hukumnya ihdad? Wajib. Apa yang harus dijauhi perempuan yang sedang mengalami iddah? Tazayyun. Di antaranya yaitu memakai baju-bajuannya yang intinya yang ada hiasan-hiasan. Boleh berwarna tapi bukan tidak mencolok. Nah. Dan juga yang diantaranya memakai celak. Nah. Dan juga tidak memakai wangi-wangian. Kecuali ketika dia sudah suci, boleh memakai wangi-wangian. Karena perempuan sudah mengalami haid, biasanya di daerah kemaluannya dikasih wangian. Karena darah haid, bau yang tidak sedap. Nah, hari ini sebagaimana dalam pembahasan kitab Thaharah bahwa ciri-ciri darah haid yaitu baunya bau yang tidak sedap. Nah, sehingga untuk menghilangkan bau tadi, boleh memakai wangian secukupnya. Dan juga tidak boleh wanita yang sedang mengalami al-ihdad, yaitu dengan memakai pacar. Nah, intinya berhias. Qala rahmatullahi ta'ala alaih. Fasl istibra' al-amati al-masbiyah wal-mushtarah. Nah, sekarang kita masuk ke fasl yang berikutnya, yaitu istibra'. Istibra' al-amah, ini yang berkaitan tentang budak. Nah, seseorang yang membeli budak atau mendapatkan budak dari tawanan perang, nah, maka wajibnya untuk istibro. Apa itu istibro? Istibro yaitu memastikan tidak ada janin di dalam rahim kosong. Istibro. Nah, berasal dari kata baro, yakni terlepas diri dari janin kosong. Nah. Dan istibra di sini yaitu perempuan al-amah, budak. Di sini semua yang berkaitan tentang permasalahan budak. Nah. Dan dipisahkan oleh musannif rahmatullahi taala alaih, fasalnya di sini tidak dimasukkan di babul iddah karena di sini penjelasan khusus untuk budak. Nah. Walaupun iddahnya mengikuti, ya, tapi ada perbedaan. Sebagian ada perbedaan dengan iddah. Nah, lima ada karena iddah, sebagaimana yang telah kita lewati, ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh mereka yang menikah. Mereka yang menikah. Sehingga fasalnya khusus oleh iddah. Sedangkan istibra di sini, ya ini dibedakan, karena kepemilikan budak, nah, berbeda dengan nikah, akan tapi di sini kepemilikan budak, nah, karena seseorang boleh untuk menjimai budaknya, nah, miliknya dengan syarat ketika dia sudah membeli atau dengan mendapat tawanan dengan istibra. Nah. Istibra di sini hukumnya wajib sebagaimana dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Istibra al-amah al-masbiyah, al-masbiyah di sini yang ditawan baik dari rampasan harta perang, ini ghanimah, mendapatkan budak, au minal kuffar, wal mushtara, yakni budak yang dibeli, dulu budak dijual pembelikan, di pasar-pasar, membeli budak, baik budak laki-laki atau budak perempuan. Nah, qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa yajib al-istibra'u al-amati al-masbiyah wal-mushtarah wa nahwihima bi haidatin in kanat haidan. Wajib untuk istibra' al-amah, budak al-masbiyah, yaitu budak yang ditawan dapat ghanimah dari perang, wal mushtara atau budak yang dibeli, wa nahwihima atau yang semisalnya dia tidak mendapatkan dari tawanan perang ataupun tidak membeli, dia mendapatkan hadiah misalkan dari temannya, mendapatkan budak perempuan hadiah. Ini nahwihima bihaidatin in kanat haidan, dengan satu kali haid. Istibra'nya memastikan tidak ada rahim, tidak ada janin dalam rahimnya. Yang memastikan tidak ada janin dalam rahimnya itu dengan satu kali haid. In kana haidan, apabila budaknya tadi adalah termasuk yang masih haid, termasuk yang masih haid. Nah, dalil yang menunjukkan bahwa wajibnya al-istibra dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Sa'id, fi sabaya autas, yakni ketika mendapatkan harta rawatan atau rampasan perang ketika perang autas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tuta'u hamilun hatta tad'a wa la ghairu dhati hamlin hatta tahidha haidatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tuta'u hamil hatta tada, janganlah kalian yakni menjimainya budak yang hamil hatta tada, sampai budaknya tadi melahirkan. Nah, karena ala iddah, perempuan yang hamil di sini apa ala yaitu melahirkan, di sini umum, sini umum, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Naam. Di sini umum. Naam. Wa la ghairu dhati hamlin, dan mereka yang budak yang tidak hamil hatta tahidha haidatan, sampai dia haid satu kali haid. Satu kali haid. Naam. Dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaski ma'ahu zar'a khairahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala juga di akhir, maka jangan menyirami tanaman yang ditanam oleh orang lain. Hadis sanadnya hasan. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika ada orang lain yang yakni budak punya orang yang kita beli yang sudah dijimai oleh orang lain, nah, maka jangan kita ikut menyiraminya. Ini ikut menjimainya sampai dia betul-betul bersih rahimnya. Nah, apabila hamil budaknya, tunggu sampai melahirkan. Nah, apabila budaknya kita beli dan dia termasuk dari budak yang haid, tunggu satu kali haid untuk memastikan ada janin tidak di dalam rahimnya. Untuk memastikan ada janin tidak dalam rahimnya. Nah, jangan kita beli dia perempuan yang haid, kita langsung menjimainya. Kenapa? Karena ditakutkan dijimai oleh tuannya yang sebelumnya, sehingga tidak boleh seseorang menyirami tanaman yang disirami oleh orang lain. Ini makna dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini orang lain sudah keluar air mani dalam rahim budaknya, kita ikut mengeluarkannya. Tapi tunggu, karena ini istibar di sini agar tidak bercampurnya satu dengan yang lain. Nah, tidak bercampurnya satu dengan yang lain. Nah, sama halnya seperti lidah. Tidak bercampur dengan satu dengan yang lain. Sehingga untuk memastikan bahwa tidak ada janin dalam rahimnya. Apabila dia termasuk dari perempuan yang haid, ditunggu satu kali haid sebagaimana dalam hadis yang tadi kita sebutkan. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wal hamil bi wad'il hamil, dan budak yang hamil maka istibra'nya tadi dengan melahirkan. Melahirkan anaknya dengan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Aulatul ahmali ajalahunna ay yadhna hamlahunna." Aulatul ahmali dan perempuan-perempuan yang hamil, ajalahunna ay yadhna hamlahunna yaitu iddahnya telah melahirkan. Naam. Wal munqati'atul hayd hatta yatabayyan adamu hamliha. Naam. Wal munqati'atul hayd, jadi perempuan yang tidak haid, hatta yatabayyan adamu hamliha, sampai jelas tidak hamil. Naam. Yani sampai jelas tidak hamil. Contohnya yang menopause atau yang kecil yang belum hamil. Naam. Wal munqati' al hayd hatta yatabayyan adamu hamliha, yakni perempuan yang menopause yang tidak hamil, maka istibra'nya dikatakan oleh para ulama 1 bulan. Naam. 1 bulan. Kalau iddah yang ditalak oleh suaminya perempuan yang tidak hamil, iddah perempuan yang ditalak suaminya dan perempuan yang tadi tidak haid, menopause, berapa lama iddahnya? 3 bulan. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa kias bahwa budak yang di sana tidak haid karena kan menopause, sampai jelas dia tidak hamil, kiasan apabila 1 kali haid, yang haid berarti kalau yang tidak haid 1 bulan. Karena 1 bulan perempuan, karena seorang perempuan itu haid gitu ya, dalam sekitar 1 bulan, 1 kali haid. Karena budak yang di sana yang dia haid, istibronya berapa lama? 1 kali haid. Berarti yang kalau tidak haid 1 bulan. 1 bulan untuk memastikan tidak ada rahim di dalam, tidak ada janin dalam rahimnya. Rama mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Fauzan, fidhullah taala, kiasan. Wala tustabra'u bikrun. Sedangkan bikr tidak ada istibra'. Kemana, kenapa? Karena masih ada selaput darahnya. Belum dijimai sebelumnya. Sehingga tidak ada istibra' bagi al-bikr. Nah, karena al-bikr, karena istibra' sebagaimana yang tadi kita sebutkan, itu memastikan tidak ada janin dalam rahimnya. Nah, sehingga al-bikr yang masih perawan, yang masih ada selaput darahnya, itu tidak ada istibra'. Seorang yang membeli al-bikr, boleh langsung menjimainya? Boleh. Kenapa? Karena masih bikr. Belum dijimai oleh sebelumnya, oleh tuannya. Maka tidak ada istimra. Wala saghiratun mutlaqan. Dan juga tidak ada istimra saghiratun mutlaqan. Nah, ini khilaf di antara para ulama. Apakah budak yang masih kecil, apakah tidak ada istimra atau tidak? Nah, yang rajih wallahu ta'ala alam. Karena sebagian para ulama mengatakan boleh juga menjimai wanita yang belum haid. Nah, sehingga dikatakan bahwa saghirah, budak yang saghirah, qatakun saghirah wa laysa bibikr. Dia bisa saja kecil. Nah, akan tapi sudah tidak perawan lagi. Nah, sudah tidak perawan lagi. Karena sebagian perawan menyebutkan bahwa perbolehkan seorang menjimai budak yang masih kecil, yang belum haid. Atau menikahi wanita yang belum haid. Nah, menjimbainya sebagian ulama mengatakan perbolehkan, jais. Idza kana yatahammal. Apabila tadi perempuannya yatahammal. Ya, kecil-kecilnya tidak begitu kecil sekali. Ya, ini mendekati haid. Nah, mendekati haid. Sebagian wanita ada yang haid 12, ada yang haid 13, ada yang haid 14. Berbeda satu dengan yang lain. Bahkan ada yang 11 tahun sudah haid. Wala saghiratun mutlaqan. Di sini apabila saghirah akan jadi bukan perawan lagi, bikir, maka istibra. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wala yalzam. Setelah itu apa? Alal baik. Hah? Alal baik. Semuanya ada ala. Yang tidak ala siapa mana? Ada. Ada alanya enggak? Tidak ada alanya. Siapa lagi yang tidak ada alanya? Sebagian nusrah tidak ada ala. Sebagian nusrah wala nusrah yang anak dua jilid, karena di sini syarah dari Darul Bahiyah itu Daruri yang disyarah juga oleh Imam Syaukani. Matannya di sini wala yalzam al-ba'i. Wala yalzam al-ba'i nah wala yalzam al-ba'i. Sebagian nusrah wala yalzam alal ba'i. Wala yalzam alal ala al-ba'i. Wa la yalzam ala al-ba'i wa nahwihi, dan tidak bagi si penjual budak wanita tidak harus mengilzamkan, mengharuskan bahwa budak yang dijualnya harus istibra, tidak harus. Ini makna dari ucapan Syaukani rahmatullahi taala alaih. Yani bagi si penjual itu tidak harus mengharuskan bahwa yang saya jual adalah adalah budak yang sudah istibra. Kenapa? Karena istibra di sini kaitannya adalah dengan jima. Tidak ada kaitannya dengan jual beli. Nah, sehingga tidak melazimkan, tidak diharuskan si penjual itu harus menjual budak yang sudah istibra. Ya, saya jual budak, ini budaknya sudah istibra semuanya. Ini sudah yang ini sudah istibra satu head, yang tidak head sudah istibra satu bulan. Nah, yang ini istibra-nya sudah lahir bayinya, tidak mengharuskan. Lima ada. Karena tidak ada kaitannya dengan jual beli. Karena istibra kaitannya dengan apa? Dengan jima. Istibra kaitannya dengan jima. Karena istibra untuk memastikan tidak ada janin di dalam rahim. Sehingga ucapan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wala yalzam alal ba'i wa nahwihi, dan tidak mengizamkan, mengharuskan orang yang menjual itu harus budaknya yang istibra. Boleh dia menjual budak yang belum istibra? Boleh, jais. Nah, ketika sudah dijual, ya tuannya nanti yang pembelinya menunggu sampai selesai masa istibra-nya. Satu kali haid. Atau kalau yang hamil sudah melahirkan. Karena tidak ada kaitannya dengan jual beli. Istibra kaitannya dengan jima. Ini makna dari ucapan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wala yalzam alal ba'i, dan tidak mengharuskan alal ba'i itu harus istibra. Apa budaknya harus istibra karena tidak ada kaitannya dengan jual beli. Ini tidak ada kaitannya dengan jual beli. Sehingga tidak dimasukkan di dalam kitab jual beli, masukin dalam kitab nikah. Karena kaitannya dengan dengan jima. Di sini istibrak kaitannya dengan jima. Wallahu taala alam. Taib. Taib, dengan ini kita selesai dan pembahasan dengan istibrak. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab an-nafaqah. Naqtafi lahu subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.